نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جمع صلاة الجمعة رحمني ورحمه الله kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sekalian kita masih dapat berkumpul di rumah Allah dalam rangka melaksanakan perintah Allah, melaksanakan amal ketaatan, salat Jumat secara berjamaah. Kemudian juga semoga senantiasa tertular kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan kepada kita kaum muslimin yang menjadikan beliau sebagai uswah hingga datangnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, di antara jenis ibadah yang paling penting adalah seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa doa itu merupakan anwar atau ahlu anwar ibadah, merupakan jenis ibadah yang paling penting? Karena semua kita adalah orang-orang yang fakir, sementara Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Kaya. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah fakir kepada Allah, kalian adalah butuh kepada Allah, sementara Allah huwal ghaniyyul hamid, yang Maha Kaya bagi masa duit. Demikian pula, kenapa doa itu merupakan sepenting-penting jenis ibadah? Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita supaya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini terkandung di dalam Al-Qur'an. Kata Allah, "Wa rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, mintalah kalian semua kepada aku, aku akan kabulkan apa yang kalian minta. Sesungguhnya orang yang sombong dan yang beribadah kepada aku, kalau aku akan masukkan ke dalam jahanam dalam keadaan zina. Demikian pula, kita pun juga dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwa seorang ketika mendapatkan musibah, mendapatkan madharat, tidak ada yang bisa menghilangkan madharat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan lagi yang sahka Allah fiturinya falakasi falakilah wa iyudhika bihain falakas dari fadlihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika Allah limpahkan kepada aku satu madharat falakasi falakilah, tidak ada seorang pun yang bisa menghilangkan madharat tersebut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah menjadikan bagimu satu kebaikan, maka tidak ada yang bisa menolak karunia Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Tapi Allah ajarkan satu doa yang jahat, satu doa yang cukupi, satu kebaikan-kebaikan dunia. Karena semua kita mengharapkan apa nanti dunia, apa nanti akhir. Seorang yang hanya mendapatkan kebaikan dunia, tidak menjamin dia akan mendapatkan kebaikan di akhir. Kesalahannya, kalau seorang yang banyak terlupa dari kebaikan dunia, betapa banyak terluputnya seorang dari kenikmatan dunia menyerah kepada kebutuhan dan kebutuhan. Bye. di mana korma 1 kilo ditukar dengan korma 2 kilo. Korma 1 kilo yang baru ditukar dengan korma 2 kilo yang roding yang jenis. Maka Rasulullah SAW melarangnya demikian. Maka nanti memberikan solusi. Lalu bagaimana solusinya kalau barang yang seperti itu tidak boleh? Karena nanti korma yang jenis kamu jual. Setelah mendapatkan uang, kamu berikan korma yang bagus. Betapa indahnya agama kita. Setiap perkara yang dilarang, di situ diberikan jalan keluar. Ketika Allah menghalalkan perkara-perkara yang jelek, Allah menghalalkan perkara-perkara yang baik. Ini di antara perbedaan yang lebih penting dari ayat. Kemudian pula di antara indahnya sebab ini, Rasulullah SAW kemarin banyak kepada Allah yang demikian. Sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, ketika suatu hari pepatah bertanya kepada anak dengan pertanyaan anak jawab. Wahai anak, doa apa yang Rasulullah SAW paling banyak dipakai untuk berdoa? Maka anak pun mengatakan, karena kalau dakwah dunia dunia, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anak pun mengatakan doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi, ya Allah, berikan kepada kami di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Kemudian hindarkan kami dari azab neraka. Maka kemarahannya dinasihatkan oleh para ulama, al-ikhtar min hadzal du'a maksiat di Rasulullah SAW. Sepatutnya sekalian kita memperbanyak doa yang demikian sebagai bentuk keteladanan kepada Rasulullah SAW. Saudara bisa mati. Kemudian ketika Nabi meminta kepada Allah hasanah di dunia dan akhirat, berlindung dari azab neraka, di situ pun ada keteladanan. Bahwa punya begitu tidak punya kemampuan menghindarkan mahluk ataupun mendatangkan manfaat. Dan inilah kandungan dari syahadat kita. Ketika kita ikrarkan wa'adzatna Muhammad dan Rasulullah, wa'adzatna Muhammad dan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa punya Muhammad itu hamba dan itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesaksian seseorang bahwa punya Nabi yang hamba, hamba itu menyembah tidak boleh dusta. Hamba itu meminta tidak boleh dimintai. Maka itu sebagai bantahan kepada seorang yang dulu kepada Rasulullah sehingga menaikkan kedudukannya kepada tingkat ketuhanan sehingga dimintai dari segala ajakannya. Nabi Muhammad SAW meminta kepada pahaman asli akhirat menjelaskan kepada kita beliau tidak memiliki kemampuan untuk menolongkan orang atau untuk mendatangkan manfaat. Dan ini kalau katakan dengan laporan ini kemampuan bagi kalian untuk bisa menghilangkan kata-kata tidak pula untuk memberikan kelulusan. Berarti seperti dari suara ini pun ada mereka setiap kita hanya beriman kepada alam akhirat. Ketika kita minta kepada Allah walaupun akhirat yang asana, ya Allah berikan kepada kami di akhirat untuk kebaikan. Setiap kita harus beriman kepada negeri akhirat. Jadi ini salah satu beriman bahwa saya iman untuk iman yang terakhir Rasulullah SAW untuk iman yang kelimanya adalah untuk iman kepada hari akhir. Hari setelah kematian hingga datangnya hari kiamat hingga seorang masuk ke dalam surga atau neraka, beriman kepada hari akhirat itu satu keimanan yang pasti. Apa buah iman kepada hari akhirat? Seorang yang percaya ada kehidupan setelah kematian, maka dia akan semangat melaksanakan amal saleh. Seorang yang meyakini ada kehidupan setelah kematian, maka dia akan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Demikianlah orang yang meyakini ada kehidupan setelah kematian, maka dia akan mendapatkan hiburan ketika terluput dari urusan-urusan dunia. Tidak mengapa saya di dunia tidak mendapatkan ini. Toh, kalau saya orang yang soleh bertakwa kepada Allah, di akhirat apa yang aku inginkan Allah akan beri. Saudara yang terhormat, ini yang kita sampaikan. Mudah-mudahan setiap kita perhatian kebahagiaan sepenting-penting jenis ibadah yang dijelas. Karena diri lagi semua kita ingin panggil sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Ghani Al-Halim Maha Kaya Lagi Maha Terpuji. Kita meminta kepada Allah Rahman, semoga apa yang kita dengar bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk senantiasa menanamkan hati berdoa kepada Allah Allah. Karena orang yang berserah kepada Allah sungguh dia telah menunjukkan kerendahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Namanya ini kemalangan. Kita kasih yang kuali musim dahal. Allahumma fir lana wa li walidaina wa rahmatan kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan wattiba'a wa arinal batila batila wattinala. Allahumma ya wali mardud sabit qalbi alladhi ya mutarrif al-qulub farid qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma inna na'udzu bika min nafsika bika sayyidan lahu wa nastaghfiruka liman nar. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت.